selama anak. Terima kasih. selama ini kita membahas tentang geografi Wonosobo. Begitu juga perjalanan dakwahnya dan lebih khusus pada hal-hal yang kaitan dengan penyebaran wali, pengaruh Wali Songo, kemudian tempat konsentrasi dakwah, dan juga kaitan dengan mistik yang ditebar sekitar kehidupan dakwah Wali Songo. Dan ini tidak lepas dari olah orang ahli klenik wa tahayyul. Makanya mungkin di antara antum penasaran kenapa Ustaz Zainal Abidin terlalu gencar bahas Wali Songo. Saya ingin menjadi bagian sedikit sejarah yang 99% ditulis imma oleh orang kafir dari kalangan orientalisme atau orang kejawen yang memang berbasis aliran kepercayaan, terutama murid-muridnya Panji Notoroto. Yang lebih ngenes lagi, ya, jangankan yang sekarang ditulis babat tanah Jawa, Pararaton, Negari Kertagama, apalagi dokumen Sampuko. Ini rujukan penulisan sejarah Jawa. Yang baru ditulis kemarin saja sudah mengandung mistik besar. Ini Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebu Ireng. Versi sulit tulisan siapa? Tempo. Kenapa enggak ada versi tulisan Ibnu Hajar Cipayung? Itu Wali Cipayung. Sunan Cipayung. Itu. Dan antum kalau saya sebutkan akan kaget. Ternyata tentara Islam bentukan antara ulama tradisional dengan Jepang untuk mengusir penjajah Belanda, latihan pertamanya di Cibarusah Bekasi. Oh kan? Mana ada orang Cibarusah lain? Itu. Lihat. Sudah dibumbui mistik. Kiai Imam Tauhid umur 80 tahun abdi dalam keluarga Hasyim As'ari. Selama 23 tahun yakin wahid seorang wali. Ia selalu berpuasa sejak usia 12 tahun. Makan hanya sayuran, tempe, tahu. Kalau sekarang lagi susah tempe. Ini bukan kelebihan, jadi mahal juga. Jarang ikan sama sekali, tak pernah. Berarti posong rowo, pate, geni. Tiap malam ia melakukan sholat tahajud. Beliau bisa menjalani, bisa berjalan tidak menapak tanah. Beliau bisa berjalan tidak menapak tanah, kata imam. Mobil cuma ditepuk langsung mogok. Iya, pas ditepuk. habis. Kereta api yang ditumpangi santri dari Jakarta atau yang hendak ke pondok, tapi kebablasan, cuma ditepuk tangan saja langsung berhenti. Kereta itu mas. Iya, pas nepuknya di stasiun. Dia orang kos, kata Imam Gus Wahid, tak pernah lelah berkelana sambil belajar sepanjang hidupnya melakukan tirakata. Ini baru kemarin, orang kemarin sudah terjadi distorsi yang begitu parah. Ya, oke lah kalau betul itu karomah. Ya, kenapa bisa diulang-ulang dari mobil ke kereta, ya, dan yang lainnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, pernah dia naik motor jebur sungai gak basah. Coba bayangin, jebur sungai gak basah. Hah? Ya. Ya. Setelah dia itu naik gak basah, ditanya, Gus, oh gak basah, Gus pada jebur. Iya, perasaan saya tadi itu jalan di jalan raya. Ini distorsi sejarah. Nah, saya ulangi lagi, kalau kita bicara Wali Songo, itu sebetulnya hanya sekedar mengambil yang dianggap populer orang Jawa, padahal wali itu bukan sembilan. Dan mereka itu direkrut untuk melengkapi jumlah sembilan Arab. Wali Barat, Wali Timur, Wali Utara, Wali Selatan, Barat Daya, Barat Utara, terus mana? Ya, delapan Timur Laut, terus? Nah, Wali satu yaitu Wali Pancer. Berarti ini cerita Mahabharata. Padahal di sana ada wali yang kemarin saya sebutkan, ada Syekh Jumadil Kubro, Alauddin, Jamaluddin, Maulana Malik Israil. Tapi kalau sudah dikenal wali yang dikunjungi orang Indonesia, bahkan orang Palembang punya keyakinan, siapa yang mengunjungi ziarah wali sembilan ini, jumlahnya sembilan kali, sama dengan haji sekali. Sama dengan haji sekali. Itu kata orang Palembang, tapi turunan Jawa yang dikenal dengan Puja Kusuma Putra Jawa lahiran Sumatera. Nah, itu. Itu namanya Jawa Blasteran. Nah, wali itu mana saja? Lima di Jawa Timur, tiga di Jawa Tengah, satu di Jawa Barat. Lima berarti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, sama Sunan Bonang. Sunan Derajat Lamongan. Dan anaknya ada turunan dikit-dikit, Pak. Ya, walaupun enggak banyak, ya. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Giri mertuanya menantunya Sunan Ampel. Yang Sunan Ampel punya murid hebat, Mbak Sun Haji sama Mbak Soleh, yang saya enggak cerita di sini. Yang tiga Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus. Yang satu sembilan ada di Gunung Jati, yaitu Sunan Syarif Hidayatullah. Oke. Yang belum pernah kita kritisin adalah ajaran dan metode dakwah Wali Songo. Yang ini menjadi biang utama kesulitan kita sampai detik ini untuk menyampaikan dakwah yang sahih. Jadi hadirin sekalian, tolong dicatatkan. Dikatakan oleh para ahli sejarawan Indonesia, sebetulnya di awal dakwahnya para wali semua menginginkan Islam murni, termasuk yang dinyatakan oleh Bapak Kunto Wijoyo. Coba lihat kitab nukil sedikit dialog antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo untuk berdebat tentang masalah mempertahankan selamatan tahlilan mitoni dan nujuh bulanan. Ya. Pada suatu ketika Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat orang Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang, sebab orang Jawa akan lari menjauhi ulama jika ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna, diislamisasi. Ya, makanya pada saat Sunan Kalijaga mengusulkan kepada Sunan Giri agar pada saat memasuki Masjid Demak diadakan pertunjukan wayang kulit, maka Sunan Giri marah. Masuk masjid dipakai pertunjukan apa? Wayang kulit. Tapi akhirnya Sunan Giri menurut versi akhirnya takluk, tapi di dalam versi yang lain tidak. Setelah Sunan Kalijaga merubah bentuk wayang yang tidak mirip manusia. Karena ketika itu Sunan Kalijaga dikatakan, Kalijaga gimana kamu akan memasukkan patung-patung ke dalam masjid? Berarti di sini Islamnya Sunan Giri itu murni. Bahkan dia mengharamkan musik dan termasuk juga nanti bagaimana kita akan bedah buku Sunan Bonang. Ya, bedah buku ini. Jadi buku asli tulisan Sunan Bonang. Tapi sudah diterjemahkan oleh sarjana 4 semuanya Belanda. Dan diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh salah seorang sarjana agama Wahyudi tahun 2002. Padahal itu sudah diterjemahkan sejak tahun 78. Nah, nanti kita akan. Nah, cerita dulu tentang tadi siapa Sunan? Bayangnya enggak ada. Lapar jadi gampang lupa. Udah gini, ya Sunan Giri. Oh, ini tadi percakapan. Akhirnya apa? Bentuk wayang kulit dirubah dan di sana ada unsur seakan-akan Sunan Giri itu mau dijilat. Pak, Sunan Giri dimasukkan ke dalam bagian wayang kulit, bahkan termasuk dewa paling tertinggi. Siapa? Sang Hyang Giri Noto. Padahal di dalam cerita Mahabharata Sang Hyang Giri Noto itu enggak ada, apalagi Punakawan. Sang Hyang Giri Noto itu maksudnya Sunan Giri. Karena Sunan Giri itu wali paling disegani. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim, setelah Sunan Ampel, dan bahkan dia dijuluki Mufti Jawa. Oh, enggak tanggung-tanggung, Mufti Jawa. Kalau sekarang Mufti Saudi, berarti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad itu Mufti Jawa. Cuma dirusak ceritanya dengan berbagai macam mistik. Nanti kita akan cuplik sedikit tentang Sunan Giri sebelum nanti ada pertemuan sarasehan di pesantren beliau dengan 8 wali songo, yang ketika itu ada satu wali yang absen, dan disitulah nanti hasilnya ditulis oleh Sunan Bonang di dalam daun lontar atau rontal. Kadang daun-daun ini dibalik, kadang rontal, kadang lontar disebutnya. Dua-duanya sok menurut orang Jawa. Rontal, lontar. Tulisan yang sebelum ada kertas. Ya. Nah, di antara dialognya, Sunan Ampel mengatakan kepada Sunan Kalijaga, apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Loh, Pak, lihat prinsipnya Sunan Ampel. Padahal yang demikian itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadi bid'ah? Ini pernyataan Sunan Ampel. Bahkan nanti di dalam kitab Primbon 1 yang ditulis oleh sarjana Belanda, di situ wejangan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, bagaimana kita itu harus hati-hati terhadap bid'ah wa dhalalah. Di sini, apakah ajaran itu tidak akan berubah menjadi bid'ah? Kok ada orang yang katanya kiblatnya Wali Songo, Sunan Ampel, Dengar bid'ah aja gatel. Bahkan bukan hanya gatel, alergi. Bahkan sampai ada khotib yang mengucapkan khutbatul hajah saja. Gak boleh. Mas, emang gak ada lain selain itu mukaddimah? Innalhamdulillah, kullu bid'atin dhalalah. Cari dong yang lain. Padahal Sunan Ampel mengatakan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam tulisan primbon yang ditulis oleh Sunan Bonang. Di akhir daripada primbon itu disebutkan, Mitroningsun. Ini bahasa kerajaan saya dulu ya, saya baca dulu. Mitroningsun karono siro iki opoposiono sami siro isami niro islam. Lan mitroningsun kan ase ing siro lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Itu. Ini pernyataan asli Sunan Bonang. Mitroningsun maksudnya, wahai saudara semua, saudara muslim, saudara seiman, karono siro iki opo siono, maksudnya kalian ini selagi masih hidup, sami niro islam, kita ini sama-sama muslim. Lan mitro niro kang asih, saya itu sayang sama kalian. Ing siro lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Oleh karena itu di dalam beragama hendaknya kalian itu menghindari nyegah dolalah lan bid'ah. Loh mas, apa kurang tegas? Ya, ini. Dengan demikian kita kupas hadirin sekalian untuk mengusut ajaran Wali Songo yang sebenarnya. Kita mendapatkan kesulitan dokumen. Alhamdulillah ada satu dokumen yang disimpan di mana? Di perpustakaan Ferrara. Makanya disebut kerupak. Kerupak itu bahasa sananya bahasa daun luntar atau runtal tadi, tal yang biasa dibuat untuk nulis raja-raja zaman dulu di Jawa biasa. Kropa Ferrara, karena itu tersimpan di Museum Ferrara yang di sana tempat menyimpan barang-barang kuno yang itu merupakan tulisan asli Sunan Bonang. Di akhir daripada buku itu ditulis tamat caritoning cinitro kang pakerti pangiraning Bonang. Itu tertulis. Berarti ini asli betul tulisan Sunan Bonang. Nah bagaimana bisa nyampe Italia? Masya Allah. Coba dokumen kita itu kocar kacir. Sampai Italia. Ferrara itu Italia. Kemudian nanti akhirnya difotokopi. Karena Italia kesulitan untuk menerjemah, difotokopi, dikirimkan ke Leiden, ke Belanda. Akhirnya menemukan salah seorang dokter ahli bahasa Sangsekerta dan Jawa Kawi. Karena buku itu tulisannya pakai bahasa Sangsekerta sama Jawa Kawi. Oleh Drewes. Drewes inilah yang berjasa menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Yang akhirnya diterjemahkan oleh Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia. Ini. Kemudian juga Kramer, ini salah seorang orientalis juga, membuat buku tentang seputar ajaran Wali Songo yang mengambil dari buku itu. Dan bahkan di dalam museum atau di Museum Leiden itu, ada satu space khusus yang semua mengumpulkan buku-buku dokumen Sunan, termasuk yang ditulis oleh Sunan Bonang, yang memiliki judul Headbook van Bonang. Headbook van Bonang. Khusus bukunya Sunan Bonang. Bagaimana sampai sana? Ceritanya begini. Pada tahun 1598 itu misionaris dari Romawi sering mondar-mandir ke Indonesia, terutama Pasuruan. Dari situlah Disinyalir misionaris ini membawa dokumen-dokumen aneh, termasuk mampir ke pesantrennya Sunan Bonang dan ambil dari santri-santrinya buku-bukunya Sunan Bonang itu. Ini di antara sinyalir yang paling kuat, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Hasanul Simon di dalam kitabnya Misteri Siti Jenar. Misionaris inilah yang membawa, ya. Makanya Pak, sampai sekarang terutama di Malang itu masih ada tempat misionaris yang kuat, dukungan langsung dari Romawi Italia. Ya, yeah? Oke. Okay. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam buku Primbon 1, Primbon 2, nampaknya Sunan Bonang menulis buku ini diperuntukkan orang yang sudah masuk Islam. Tapi di dalam kotak firara ini atau dokumen firara yang ada di Italia ini ditujukan orang yang baru masuk Islam dan akan masuk Islam. Dan inilah nanti yang kita akan bedah, yang kita akan sampaikan. Dan subhanallah hadirin sekalian, sudah cukup maju pada zaman itu, pada era itu, Jawa Indonesia yang begitu masih primitif, beliau menulis di dalam daftar pustakanya, ya, terlepas dari di sini nanti ada catatan daftar pustaka, di dalam tulisan itu disebutkan Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Tahmid karya Imam Al-Hanafi, Al-Kasi, As-Salami, dan juga Kutul Qulub. Kutul Qulub ini buku yang paling sering dipakai rujukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, terutama Ibnu Qayyim di dalam menjelaskan masalah-masalah kaitannya dengan dosa akibat dosa, yaitu karya Abu Talib Al-Makki, dan sebagian pernyataan beliau juga dinukil di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, Ar-Risalah Al-Makkiyah, dan juga kitab Al-Hunyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Mas, kalau antum lihat seperti ini, ana tanya antum. Antum pernah membaca kitab Al-Hunyah sampai khatam? Bahasa Arab aja belum kena. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, mereka-mereka itu sudah termasuk orang yang sangat maju. Apalagi disinyalir pernah pergi ke Mekah bersama Sunan Giri. Akhirnya ketemu bapaknya Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang cerita mistiknya saya hanya nyampaikan, tapi antum jangan membenarkan. Ini cerita hampir mirip Israiliyat, bahkan lebih parah daripada Israiliyat. Ceritanya katanya Menak Sembuyu, Raja Blambangan yang masih punya turunan Mojopahit, ketika itu daerahnya kena penyakit taun, dalam bahasa Jawanya taun itu apa? Bagebluk, ya, bagebluk. Bagebluk itu penyakit yang menyerang semua orang, berarti dalam bahasa Arabnya taun, termasuk putrinya Dewi Sekardadu sakit parah. Akhirnya senopatinya, patihnya disuruh mencari dukun orang bisa mengobati yang paling sakti. Patihnya namanya Patih Bajul Semoro. Nah, kalau melihat ketoprak pasti antum kenal Bajul Semoro. Akhirnya dia cari di gunung-gunung, karena orang tukang tapa itu pasti di gunung. Ditemukanlah Syekh Maulana Malik Ibrahim sedang tapa. Ini enggak mungkin. Apalagi di sini nanti di dalam buku itu diluruskan oleh Syekh Maulana Sunan Bonang. Tapanya umat Islam itu bukan sekarang ini berbulan-bulan di gua-gua, di gunung, tetapi baca Qur'annya dan termasuk itikafnya dan mencari teman yang soleh, yang baik, itulah tapanya orang muslim. Berarti sudah enggak benar. Ya, terbantahkan dengan sendirinya pernyataan Sunan Bonang tersebut. Oke, okay. Akhirnya ketemulah Bajul Semoro dengan seorang yang sangat sakti, yang tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Padahal tadi ini menurut versi para raton, Raja Blambangan Menak Sembuyu tadi sudah mengeluarkan sayembara, siapa saja yang bisa menyembuhkan anak saya maka saya akan jadikan menantu dan saya akan jadikan patih di daerah salah adipati di daerah saya. Akhirnya yang lebih hebat Pak, Bajul Sengoro itu proses pulang, belum nyampe di rumah, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sudah walimahan dengan anaknya. Jadi terbang, sup gitu. Sementara Bajul Sengoro ini jalan. Itu disinyalir sampai apa namanya 3 hari. Itu pulang dia sudah walimahan. Ya. Akhirnya ketika itu hamil karena fitnah Bajul Sengoro, akhirnya Maulana Malik Ibrahim terpaksa harus pulang ke Aceh ke Pasai. Setelah lahir, anak tersebut dibuang ke lautan. Kemudian pada ada satu perjalanan dagang, kapal dagang, salah seorang janda dari Pati namanya Nyi Ageng Pinati nabrak, dikiranya karang, ternyata ditemukanlah peti yang sangat mewah, bagus, yang berukir, ternyata dibuka, ada anak, dan sejak itu dinamai Raden Samudro. Dan setelah menyantren ke Ampel, dinamai Raden Paku. Kemudian setelah netap, tinggal dan berdakwah, serta mendirikan pesantren di Giri Kendaton, maka dia disebut Sunan Giri. Nah, kita masuk ke Sunan Giri. Tadi saya lihat, kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang itu menceritakan sarasehan yang diadakan oleh 8 wali songo. Di antaranya panggilan Sunan Bonang. Tolong dicamkan, orang Jawa dulu kalau memberikan nama orang, julukan orang, itu biasanya paling tertinggi itu pangeran. Kemudian yang kedua, paling tertinggi panembahan. Maaf, panembahan. Kemudian pangeran, susuhunan, kemudian ki atau ki ageng, ki gede, terus kiai. Ini kiai itu sudah nomor akhir, nomor rendah. Ada kiai siapa? Ki Hajat, Ki Hajat Yontoro, ya. Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji siapa lagi? Oh banyak Ki Haji, sampai kadang-kadang saya diundang pun disebut Ki Haji Zainal Abidin. Paling gak enak, ya. Kalau diundang ke orang-orang tradisional pasti yang terhormat Bapak Ki Haji, Ki Haji. Kalau gak ada kiai, kalau belum haji berarti kiai, ya, enggak ada hanya, makanya dipaksa untuk haji supaya lengkap. Kiai Haji. Pangeran Cirebon berarti Sunan Giri. Pangeran Mojoagung, Pangeran Kalijogo berarti Sunan Kalijogo. Syekh Bentong, ini Syekh Bentong ini salah satu muridnya Sunan Kalijogo. Maulana Maghribi, Syekh Lemah Abang, Pangeran Giri Gajah. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, terjadi dialog dalam sarasehan semacam seminar kumpulnya para wali, dibuka pertama kali oleh Sunan Giri dengan dialog, ya model sarasehan kalau sekarang mungkin diskusi kecil lah antar wali, ya. Panedo Malih pra, nggak usah bahasa ini ya, nggak usah bahasa Jawanya, Indonesianya ya langsung. Saya minta kepada saudara sekalian para wali hendaknya membicarakan masalah makrifat, hendaknya mencapai saling mufakat, tidak menjadi perdebatan, saling mengingatkan agar menuju satu pandangan. Jangan ada yang menyembunyikan ilmunya. Dengan demikian semua menatap pengetahuan terhadap Tuhan dan dahlah semuanya memahaminya. Langsung pada saat itu Sunan Bonang nyaut. Memang demikianlah alam makrifat bagi mereka yang mencapainya dan memiliki suatu pemahaman yang jernih, tidaklah mengenal keyakinan dan pengakuan keesaan, karena mereka telah terserap dalam makrifat. Ilmunya sudah tenggelam dalam makrifat itu sendiri. Jasad ini dengan segala tingkah lakunya disebabkan adanya ruh dan karena Allah. Adapun yang dinamakan hati itu adalah pengetahuan dan kesadaran karena diterangi oleh Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah itu ialah menyebut namanya sendiri, yang mengagungkannya sendiri, dan tidak lain kecuali Allah. Yang Maha Tahu bukan karena menemukan atau ditemukan, tidak dapat dipastikan dimanapun. Iman dan tauhid memang tidak terpisah dengan makrifat, tetapi tidak boleh disamakan dengan iman, tauhid, dan makrifat. Kemudian setelah itu Sunan Pangeran Mojoagung menyaut, menurut pendapat saya iman dan tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah lagi. Ini antum perhatikan bagaimana keyakinan masing-masing wali songo itu dari pernyataan dia ini, ya. Kemudian karena tidak ada pemujaan dan penghambaan lagi, adapun yang menjadi pokok iman sekarang ini yaitu adanya pemujaan dan penghambaan, yang demikian itu tanda adanya hamba kawula dan Tuhan Gusti, yaitulah hakikat roh. Adapun jika seorang tidak memahami kedua masalah itu, maka kosonglah pengetahuan orang itu. Tetapi jika hatinya mendua, maka dia syirik dan tidak sah imannya. Kemudian langsung Sunan Gunung Jati mengomentari. Adapun orang yang telah mencapai makrifat itu ialah jika orang yang beriman sadar dikuasai dan diperintah oleh makrifat yang sempurna. Ia tidak melihat dan tidak dilihat, tidak puji-puja dan juga tidak memuja. Ini Sunan Gunung Jati. Lalu berkata Pangeran Kalijogo, ini Sunan Kalijogo, pada pendapat saya makrifat itu tidak dapat diserupakan. Tuhanlah yang sempurna maha tahu. Tidak ada sesat apa saja yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak tahu tentang ruh, Tuhan juga wujud zat luar dan dalamnya. Menyambung itu, Syekh Bentong langsung mengomentari. Selanjutnya dia mengatakan dia tidak ada duanya. Ini katanya Syekh Bentong. Selanjutnya Maulana Maghribi, yang disinyalir dia itu bukan Sunan Gribik yang ada di Klaten, yang tembayat, yang tidak lain adalah Pandanarang, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Maulana Malik Ibrahim, yang disebut juga Sunan Maghribi. Dia mengatakan, apakah badan ini yang dimaksud? Tetapi kan bukan ini, bukankah ini jisim? Katanya Sunan Maghribi. Kemudian disaut oleh Syekh Bentong, aku ini pendapat Syekh Bentong itu segera disambut oleh Syekh Lemah Abang. Nah ini sekarang pendapat Syekh Lemah Abang, maksudnya Siti Jenar. Karena pada waktu pertemuan itu juga dihadiri oleh Siti Jenar, dia mengatakan aku ini adalah Tuhan. Mana yang lain? Memang tidak ada lagi selain aku ini. Maulana Maghrib menyaut, apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini? Syekh Lemah Abang mengatakan, tidaklah saya berbicara soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah? Sebenarnya bukan masalah jasmani. Pada tempatnya kita sama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Karena itu jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Hendaklah saling mencapai pengertian. Maulana Maghribi langsung mengatakan, Tuan memang benar. Tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda tidak akan didengar orang lain. Sadarilah dengan hati-hati makrifat yang Anda ungkapkan. Kalau orang mendengarnya, maksudnya akan menyesatkannya. Menanggapi perdebatan itu, Pangeran Giri, maksudnya Sunan Giri mengatakan, tidak diragukan bahwa Allah model corak pikiran Syekh Lemah Abang ini laksana penari gambo yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang mengetahui namaku tanpa aku menyebutkannya sendiri? Gak mungkin ada orang bisa mengetahui nama tanpa diberitahu. Ini sudah menunjukkan bahwa makrifat yang diusung oleh Syekh Siti Jenar atau Lemah Bang ini sudah mulai nyeleneh. Lalu Pangeran Cirebon berkata, janganlah ikuti pikiran itu, kamu nanti akan dihukum mati. Syekh Lemah Bang marah dan sambil meninggalkan majelis berkata, nah mana lagi yang lain, jangan dikira ada duanya, Tuhan hanya aku. Ini katanya Lemah Abang. Ini pembicaraan awal yang mengawali kitab Kruprak Firara atau kitab Sunan Bonang yang ditulis daun lontar asli. Kemudian ada sekalian, di dalam kitab itu tertera panduan etika kehidupan dan beragama. Ya, di sana disebutkan berbagai macam etika kehidupan dan beragama. Bab ini diawali dengan bismillah. Dan subhanallah Pak, penulisan kitab Sunan Bonang ini cukup bagus dan cukup elegan, karena setiap bab itu diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan hamdalah dan solawat. Berarti dia itu sangat mengerti banget bagaimana tata cara menulis buku yang ditulis oleh para ulama-ulama yang datang dari Arab. Selalu setiap bab bismillah, hamdalah dan kemudian solawat. Di dalam kitab itu, di dalam bab itu, dia menulis 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan tolong dicamkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini wali yang paling disegani oleh seluruh wali, ya. Wali yang disegani oleh seluruh wali. Bahkan tidak ada yang membantahnya. Di dalam kuburannya di situ tertulis, inilah makam almarhum al-Maghfurlah yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Kenapa? Karena dia itu menaungi, melindungi dan memberikan kasih sayang yang sangat bagus kepada orang-orang lemah. Bahkan dia itu ahli pertanian dan pengobatan. Dakwahnya itu di sawah-sawah, Pak. Karena mengumpulkan orang seperti ini gak mungkin zaman dulu. Karena mereka dulu itu Buddha, Hindu, animisme. Mereka di sawah, lagi makan, didatangin, didakwai. Dijelaskan pertama cara bertani yang baik. Kemudian setelah itu ada yang sakit ditengok, dikasih ramu-ramuan, obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Karena dia ahli pertanian dan pengobatan, jadi pengobatannya itu pengobatan alternatif. Ya, apalagi dia juga pernah ada di Gujarat, maka belajar memadukan antara pengobatan India, kemudian pengobatan Rasulullah SAW dengan daun-daun yang ada di Jawa. Sehingga dari situlah banyak orang masuk Islam. Namun hadirin sekalian, yang kita sayangkan di sinilah terjadi distorsi. Ya, ajaran mulia 25 nanti kita akan baca 25 wejangan sunan Maulana Malik Ibrahim. Sikap dalam beragama, lihat Pak. Ya, di dalam buku, di dalam bab ini Sunan Bonang menukil satu asar dengan mengatakan, besok jika sudah mendekati hari akhir, banyak ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Ini berarti dia sangat kenal. Saya badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia sangat mengenali status huraba, yaitu manusia-manusia yang asing. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkitin orang mukmin. Ini di dalam buku tersebut. Coba bayangkan anda sekalian, setelah kita lihat pernyataan ini, kesimpulan dari kitabnya Al-Bidah wa-Nahyu Anha karangan Ibnu Wattah Al-Qurtubi. Berarti sudah cukup maju mengenal bagaimana sunnah, bagaimana bid'ah. Mengenal pernyataan ulama. Coba lihat di antaranya pernyataan Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah Hudzaifah ibnul Yaman ngumpul dengan beberapa temannya, kemudian numpuk batu. Batu dua ditumpuk, kemudian bertanya kepada temannya, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, apakah kalian melihat di antara tumpukan batu ini sinar? Ya biasanya kalau ditumpuk batu itu kan ada sinar tapi serabut sedikit. Kata mereka, tidak melihat kecuali hanya sedikit. Kata Hudzaifah apa? Tidaklah nanti akan datang suatu zaman bid'ah menyebar dan kebenaran surut. Tidaklah tersisa kebenaran kecuali sebesar cahaya di antara dua batu ini. Sebesar cahaya di antara dua batu ini. Sampai-sampai ketika nanti datang suatu zaman, ketika bid'ah ditinggalkan, orang mengatakan turikati sunnah, sunnah telah ditinggalkan. Coba lihat mas. Padahal yang ditinggalkan itu bid'ah. Orang-orang mengatakan apa? Sunnah telah ditelantarkan. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan apa? Bid'ah. Dan sekarang kenyataan, di beberapa kampung yang menjadi tradisi selama ini tahlilan, yasinan, marhabaan, kalau di sini manaqiban, rawian, rotiban, ya, macam-macam. Setelah anak-anak muda pada merantau, sudah banyak yang tidak baca berjanji, sudah banyak enggak ada acara selawatan rotiban, orang-orang mengatakan apa? Wah, mas, sekarang syiar Islam sudah enggak bagus di kampung ini. Syiar Islam. Berarti benar yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika bid'ah ditinggalkan, orang pada mengatakan turikati sunnah, sunnah telah ditelantarkan. Islam kesolehan dan kesempurnaan. Di sini beliau membuat suatu konsep perbuatan yang harus dilakukan orang Islam adalah menunaikan rukun, menunaikan lima rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Orang Islam dilarang berdagang alat musik, ikhwan. Ini, ikhwan. Lihat. Di dalam kitab itu ditulis oleh Sunan Bonang. Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi tadi. Mengatakan, orang Islam dilarang berdagang alat-alat musik karena itu hukumnya haram. Ini Sunan Bonang. Ini pendapat Wali Songo. Yang itu hasil Sarasen ngumpul wali tadi itu. Orang Islam dianjurkan untuk berderma, sedekah, perang sabil, ya, mandi jinabat, membaca Al-Quran, menjauhi perbuatan mesum, pergi ke masjid dan berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Amalannya dilaksanakan memperbaiki niat, tidak serakah, tidak membunuh dan macam-macam ini. Semua anjuran amal-amalan baik. Nah, sekarang kita akan baca satu persatu 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di dalam kitab itu yang dirangkum oleh Sunan Bonang. Yang pertama, menyesali sedalam-dalamnya setiap kesalahan yang dilakukan dengan cara bertobat dan mengembalikan. Nanti kalau antum mau fotokopinya, kita fotokopi, ya. Antum jangan nyatet, dengerin aja. Nanti kita fotokopi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Insyaallah. Ya, ini pesan beliau. Berarti hadirin sekalian, kalau kita lihat dari sini bahwa soal masalah keislaman Syekh Maulana Malik Ibrahim kaitannya dosa dan tobat sudah tidak dilakukan lagi. Mengembalikan harta orang lain yang telah diambil secara tidak sah berarti syarat tobat dia sangat kuasai. Bekerja dengan keras sesuai dengan kemampuan untuk melakukannya. Hanya berkata untuk hal yang sangat perlu berarti min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Berarti zikir. Wasiatnya Rasulullah kepada salah seorang sahabat. Ketika sudah tua, ya Rasulullah, berikan aku pengajaran yang buat pegangan aku di masa aku sudah lanjut usia. Sementara syariat Islam sudah mulai banyak. Apa pesan Rasulullah? La yazalu lisanuka ratiban li dzikrillah. Hendaknya lisan kamu terus berzikir kepada Allah. Subhanallah. Mau menyadari bahwa dirinya berutang kepada Allah dan selalu ingat kepadanya. Tetapi tetap teguh berpegang kepada peraturan meskipun dirayu oleh orang lain. Rajin berguru sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Inilah menunjukkan bahwa keislaman mereka itu pas-pasan. Makanya saya lebih setuju bahwa Wali Songo itu bukan ulama. Tetapi mereka itu hanya orang yang diutus oleh Turki membenahi Jawa. Dari penguasaan hadis-hadisnya memang sangat lemah. Di antaranya, barang siapa tidak punya guru, maka setan akan bertindak sebagai gurunya. Kata dia, qala Rasulullah. Padahal enggak ada hadis ini. Ya. Tidak berbeda antara hati dengan ucapan, jangan selalu berpikir tentang dunia. Hendaknya menepati janji, terpercaya dan tingkah laku dalam tingkah laku dan selalu berbuat baik. Selalu membatasi nafsu makan, pandangan mata dan ucapan. Orang yang sering membuat tidak membual tidak akan punya kekuatan hati untuk menyesali perbuatan salahnya kepada Allah. Ya, ke-10, melaksanakan hukum dan amalia secara terang-terangan dan tidak berdiskusi dengan pengikut Qadariyah. Subhanallah. Ternyata beliau paham larangan para ulama untuk berduduk-duduk, berdiskusi, ngomong dan berdebat dengan ahli bid'ah, terutama Qadariyah. Dia mengatakan tidak berdiskusi dengan pengikut Qadariyah kecuali terpaksa. Tidak makan dan tidak minum kecuali benar-benar lapar dan haus, serta tidak tidur kecuali sangat mengantuk. Ini nasihat kaitannya dengan urusan duniawi. Tidak berdiskusi dengan wanita yang membangkitkan nafsu birahi. Mana sekarang ini ada yang lihat bonang-bonang baru malah nyanyi sama artis? Ya? Ya? Malah menyanyikan lagunya Sunan Bonang Togohati, cogetan sama artis. Lihat tok aja enggak boleh menurut Sunan Bonang. Dari wejangan guru besarnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, menjaga pandangan mata, tidak melihat kecuali yang di depan mata, tidak menjenguk isi rumah sesama muslim karena oleh Rasulullah SAW hal itu dianggap munafik. Selalu dalam keadaan suci, tidak berkawan dengan orang munafik, penghasut, memfitnah, dan orang selalu menyeleweng, melecehkan agama. Tidak hanya membicarakan masalah dunia dan tidak kasar dengan sesama muslim. Tidak mengatakan pasti terhadap sesuatu yang akan dilakukan karena memastikan itu termasuk munafik. Sebagai gantinya harus mengucapkan insyaallah. Tidak menipu orang, berbohong, berkata terus terang dan tidak mengadu domba. Mengacurkan orang lain, berbuat bijaksana, mencegah perbuatan jahat. Tidak menuruti kehendak setan, tidak mendengarkan setiap pengaduan melainkan karena dicek kebenarannya. Mengikis nafsu marah, bersabar menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Ya, contoh kayak kemarin demo yang nutup tol, itu bukan ajaran Wali Songo itu. Ya, bukan ajaran Wali Songo. Jangan takabur, jangan sombong meremehkan orang lain dan mengagungkan diri sendiri karena kekuasaan serta harta yang dimiliki. Dilarang mengatakan siapa yang menyamai saya. Tidak ada yang saya takutin. Tanda-tanda orang sombong adalah suka pada diri dan perkataan sendiri serta meremehkan pendapat orang lain. Subhanallah, pas banget. Tanda-tanda orang sombong adalah suka pada diri sendiri. Betul, perkataannya sendiri dikagumi serta meremehkan pendapat orang lain. Jangan mendengki diri terhadap nikmat diterima orang lain. Jangan banyak merenung mengapa jauh dari Allah. Tanpa solusi, berusahalah sekuat tenaga untuk mencapai perkataan dan yang lainnya. Ini soal masalah kaitannya dengan wejangan. Adapun soal pesan kesucian, di sini ada pesan kesucian dan keteladanan. Subhanallah. Di dalam kitab itu tertulis, ya, pertama syarat orang menjadi pemimpin 5, diakui oleh Allah bahwa pertama mempunyai, bukan 5, ada 20, maaf. Mempunyai pengetahuan hukum Islam fikih yang dapat dinalar, baik mengenal hal-hal yang wajib maupun yang diharamkan. Ini syarat pemimpin menurut versi Wali Songo, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dinukil di dalam kitabnya Sunan Bonang tadi. Jujur dalam bertindak dan mengikuti cara hidup muslim, tidak melindungi orang yang murtad dari Islam. Nah, sekarang siapa yang melindungi? Berarti menentang ajaran Wali Songo. Berbudi baik, memperhatikan peraturan, berhati-hati dalam beragama dan bertindak bijaksana dalam hidup. Betul, Pak. Karena setiap yang kita ucapkan, apalagi seorang penceramah, mubaligh, ulama, itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya ikhwan, kadang-kadang ada sebagian orang bangga menjadi ulama, bangga menjadi ustaz. Kebanggaan itu bukan pada titik dia menjadi innama yakshallaha min ibadihi ulama. Kebanggaan bukan pada dia meneruskan estafet para rasul, para nabi. Kebanggaannya karena merasa menjadi tokoh yang dielulukan popularitasnya nanti seperti ini, seperti ini, dikenal banyak orang. Bahkan saya temukan beberapa orang yang memasukkan anaknya pesantren, ternyata niatnya untuk menjadi tokoh ulama, guru agama. Seperti itu, bukan tadi meneruskan estafetnya para rasul, para nabi, menjadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama, menjadi yang telah dikatakan oleh ini, berbuat baik, memperhatikan peraturan, bersifat pemurah, penuh kasih sayang, dan selalu siap membantu orang lain sedang mendapatkan kesulitan, selalu menghargai sikap pandangan para murid, memperhatikan masalah makan dan tempat tinggalnya. Ini mas, mas yang tidak ditemukan dalam pendidikan sekarang ini. Murid-murid sekarang itu dibiarkan, bahkan tidak ada hubungan yang bagus antara guru dengan murid. Yang bagus cuma satu, pacaran. Guru sama murid pacaran. Nauzubillah min dzalik. Lihat mas, dulu bagaimana mereka perhatian kepada santrinya, bahkan mereka tengok pada waktu tidurnya, dia perhatikan sholatnya, ngajinya, pencapaian tahfidznya. Ini yang mereka lakukan. Kita lanjutkan. Sampai makan minumnya, hingga mempunyai kesempatan yang baik dalam menjalankan agama, dan membimbing mereka agar tidak ragu-ragu dalam beragama. Hal yang sama juga berlaku untuk anak cucu maupun karyawan yang karyawan yang bekerja kepadanya. Lihat, ini masya Allah etos kerja yang dibangun oleh para wali. Bagaimana sikap atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan di dalam masalah kerja. Ikhwan, seakan-akan tulisan ini ditulis pada zaman sekarang, dan ada pabrik-pabrik yang berdiri, dan ada berbagai macam ketimpangan di dalam masalah pengiriman tenaga kerja. Lihat, dia mengatakan karyawan hendaknya disantuni, tidak disakiti, tidak dipaksa bekerja di luar batas kemampuan, jangan menyebabkan hatinya susah, dan berusaha menyenangkan hati orang lain. Kalau ada karyawan yang berbuat kesalahan, jangan langsung dibentak, tetapi nasihatin dan diberi petunjuk sesuai dengan peraturan, dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau terpaksa baru kemudian diambil tindakan. Kalau ada karyawan yang salah kemudian diambil tindakan, hendaknya lebih dari menakut-nakutin, agar yang demikian itu mendapat karunia dari Allah. Ini etos kerja yang dibangun oleh mereka. Dengan demikian ikhwan, kalau sekarang kita itu berbicara masalah ajaran Wali Songo yang hanya berputar pada selamatan tahlilan tok, kesannya Wali Songo itu kalau antum di kampung apa mas? Cuman ngajari mitoni. Itu sangat naif kesimpulan. Itu lebih daripada kalau kita lihat memetil parsial tapi yang jelek lagi. Artinya gini loh Pak, kalau seandainya sekarang ada salah seorang imam sekelas Imam Syafi'i memiliki buku dan karya yang cukup banyak dalam masalah akidah punya, dalam masalah fikih punya, dalam masalah akhlak punya, cuman diambil di dalam hal sebagian kaitannya akhlak yang mungkin Imam Syafi'i juga dalam isyatnya kepleset. Apa? Tidaklah orang Indonesia kenal Imam Syafi'i kecuali apa-apa? Kunut tok. Mas, kalau sekarang antum tanya sama orang Indonesia siapa Imam Syafi'i, dia adalah ulama yang berpendapat bahwa kunut adalah sunnah. Titik. Enggak ada lagi. Mana sekarang ajaran Imam Asy-Syafi'i? Mana sekarang ini buku Imam Asy-Syafi'i? Mana sekarang akidah Imam Syafi'i yang dikatakan oleh para ulama akidahnya adalah ahli sunnah, akidahnya adalah akidah para sahabat dan tabi'in? Tidak ada. Begitu juga para wali songo ini. Kalau sekarang antum berhadapan orang-orang di kampung, Pak, tanyain siapa wali songo? Oh, mereka itu yang ngajari kita tahlilan itu loh Pak. Itu udah titik. Tidak ada lagi. Mereka lah yang ngajari kita untuk mitoni. Bahkan copot udel katanya ditanya wali songo. Kalau ada orang hamil disiram katanya wali songo. Disiram pakai itu apa namanya, air sumur itu loh. Bahkan bikin ketupat juga alasannya katanya Wali Songo. Itu yang mereka kenal. Ajaran-ajaran yang sekian banyak, pesan wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim 25 tadi sangat tidak ada di dalam hati mereka. Berhati-hati dan tertib.